sopir nasib sopir di atas roda berputar. Dari sesuap nasi buat anak dan istri, setetes keringat jadi satu harapan di dalam kehidupan yang penuh tantangan. Sopir nasib sopir di atas roda berputar. Bukan kepala masa depanku yang suram selalu aku bayangkan. Sopir nasib sopir di atas roda berputar, cari sesuap nasi buat anak dan istri. Setetes keringat jadi satu harapan di dalam kehidupan yang penuh tantangan. Sopir nasib sopir di atas roda berputar. Mati ketemu setan pungli, uang belanja dan setoran terpaksalah berkurang demi bukan kepala. Masa depanku yang suram selalu aku bayangkan. Sopir nasib sopir di atas roda berputar, dari sesuap nasi untuk anak dan istri. Setetes keringat jadi satu harapan di dalam kehidupan yang penuh tantangan. Sopir nasib sopir di atas roda berputar.